حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-64 dan 65 dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Dan merupakan kepastian bahwa siapa yang mentaati Allah, berarti siapa yang mentaati Rasul, bahwa dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang disampaikan oleh Rasul, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawanya beliau, tapi semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di ayat yang ke-64 ini, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul, seorang pun, kecuali untuk ditaati. Diutusnya rasul min ladun Adam, min ladun Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sedianya untuk dijadikan panutan, dijadikan contoh, dijadikan suri teladan. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar semboyan, akan tetapi ini adalah jalan yang mesti dan harus dilewati untuk orang-orang yang menghendaki dan mencita-citakan keselamatan dunia dan akhirat. Dan tidak ada jalan lain kecuali jalan ini. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidak ada jalan lain kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melebih-lebihkan, menambah-nambah, dan juga tidak mengurang-urangi. Dan ada yang ada pada umat ini adalah mengikut. Hanya mengikut. Tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambah-nambah. Ketika tiga orang sahabat Rasulullah mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para istri pun menyatakan ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tiga sahabat ini menganggap kurang, karena hum taqalluha. Tapi mereka masih bisa menerima keadaan itu karena mereka menganggap bahwa Rasulullah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu dan yang akan datang. Menurut mereka, mereka harus lebih dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berjanji satu di antara mereka bahwa dia akan melakukan salat setiap malam sepanjang malam. Tidak tidur setiap malamnya. Satunya lagi mengatakan bahwa saya akan berpuasa selama-lamanya sepanjang tahun. Satunya lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya tidak akan menikah. Pokoknya saya memanfaatkan seluruh waktu dan umur saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapati tiga orang ini, antum taquluna kadza wa kadza, kalian inikah yang telah mengatakan ini dan itu dari keinginan untuk melakukan ibadah yang begitu berat? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pula yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa arqud. Akan tetapi aku melakukan salat dan aku juga tidur. Tidak sepanjang malam aku melakukan sholat. Wa asumu wa uftir. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Tidak setiap hari aku melakukan puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku pun menikahi para perempuan. Faman ragib an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang dengan tuntunanku ini. Namanya ya i'tidal. Barakallahu fikum. Siapa yang tidak senang dengan tuntunanku ini, falaysa minni, maka bukanlah dari golonganku. Jadi tidak perlu kita berlebih-lebihan, barakallahu fikum, memaksa diri sampai harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikut dan mencontohi beliau alaihi salatu wassalam. Baik, dan juga tidak boleh kita mengurangi. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka para rasul adalah pembawa risalah, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka orang-orang munafikin ini, orang-orang kufar ini, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa maksiat, ja'uka, mereka setelah melakukan maksiat mereka mendatangi engkau wahai Rasul, fastaghfirullah, dan mereka pun istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memintakan ampun untuk mereka. Taib, lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi tidaklah demikian kejadiannya dan keadaannya. Ketika mereka diajak untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasul, barakallahu fikum. Ini orang-orang munafik. Mereka enggan, mereka tidak mau. Mereka sombong, mereka angkuh. Subhanallah. Dan mereka menganggap bahwa kaum muslimin adalah orang bodoh, orang-orang dungu. Subhanallah. Baik, ini yang diyakini oleh orang-orang munafikin. Fastaghfirullah wa astaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahim. Seandainya mereka mau ketika diajak untuk tobat, maka Allah mereka dapati sebagai zat yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Fala wa rabbika, di ayat berikutnya Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabb tidaklah mereka beriman. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka keimanan. Barakallahu fikum. Secara keseluruhan atau kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan keadaan. Sejauh mana mereka menyikapi ajakan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman. Hatta yuhakimuka bima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim pada semua apa yang mereka perkarakan, mereka pertikaikan, yang mereka sengketakan. Semua permasalahan harus dikembalikan kepada Rasul yang pada saat itu menjadi hakim. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian bertikai berselisih pada satu permasalahan, kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Tapi kembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup dan ketika beliau setelah meninggal dunia, kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menggantungkan masalah ini pada iman. Kapan anda tidak mau mengembalikan masalah itu kepada Rasulnya, maka berarti bukanlah anda orang yang beriman. Baik. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun. Mengembalikan semua permasalahan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemestian. Dan itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan paling baik akibatnya. Subhanallah. Baik. Di ayat ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati sedikit pun apa yang ada pada mereka dari rasa sempit, ketidaksenangan, ketidaknyamanan dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Terhadap apa yang engkau putuskan pada perkara mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka semestinya menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Asbab di antara asbabun nuzul ayat ini bahwa suatu ketika ada sedikit perselisihan yang terjadi antara Az-Zubair dengan seorang dari kalangan Al-Ansar dalam masalah pengairan masalah air untuk kebun. Barakallahu fikum. Air sedikit sementara harus dibagi. Tapi mereka pun berdua datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membahas permasalahan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zubair, biarkan air itu masuk sampai setinggi mata kaki, setelah itu alirkan ke kebun setelahnya. Jangan banyak-banyak. Karena air memang sedikit. Ansari ini tidak terima sambil mengatakan, ya Rasulullah, engkau memutuskan keputusan ini karena dia adalah anak bibimu. Oh, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keputusan-keputusan yang seperti ini bukan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tapi inilah bimbingan, tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la illa billah. Bukan karena dia adalah sepupu Rasulullah atau ponaan atau siapa orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian itu yang menjadi hukum dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Tapi inilah yang sesungguhnya yang terjadi, yang menjadi keharusan. Sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun, tidaklah mereka beriman dengan sebenar-benarnya iman, hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim pada apa yang mereka perkarakan di tengah-tengah mereka. Orang-orang munafikin, barakallahu fikum, ketika mereka bersengketa, barakallahu fikum, ketika mereka berselisih, mereka tidak mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maunya mencari hakim yang lain. Makanya Allah mengatakan ini, la fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tidak beriman mereka kalau ada sengketa di tengah-tengah mereka, kemudian mereka tidak menjadikan Rasul sebagai hakim pemutus keputusan pada perkara mereka. Baik. Sampai mereka tidak mendapati apa rasa sempit dada pada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai mereka menerima keputusan itu dengan sebenar-benarnya penerimaan. Subhanallah. Ini masalah keimanan. Barakallahu fikum. Ketika orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lapang dada mereka ketika keputusan itu diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka langsung kembali, mereka langsung menerima. Tapi orang-orang munafikin dan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit, mereka senantiasa berusaha berupaya untuk menjadikan selain Rasulullah sebagai hakim. Karena mereka tahu bahwa diri mereka salah, sementara hukum Allah Subhanahu wa taala Rasulnya adalah satu kemestian. Barakallahu fikum. Ditegakkan dengan keadilan. Mereka tidak mau itu karena mereka tahu kalau mereka salah, sehingga mereka mencarikan hakim selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Barakallahu fikum. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Baik. Ini sikapnya orang munafikin di ayat yang ke-60. Baik. Ketika mereka diajak untuk bertahkin kepada Allah dan Rasulnya, justru mereka mengajak kepada tagut. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkafirinya. Di zaman dahulu sebelum Islam ini datang, mereka menganggap bahwa para dukun dan para normal, mereka anggap orang-orang istimewa, sehingga ketika terjadi perselisihan pertikaian, mereka mengangkat permasalahan itu kepada dukun-dukun ini. Barakallahu fikum, untuk diselesaikan. Padahal mereka sejatinya adalah tagut yang harus ditinggalkan. Tidak boleh didatangi, tidak boleh menanyakan perkara dan permasalahan kepada dukun-dukun, karena mereka adalah tagut. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.